Mitra bisnis, Quick Yanggi berpandangan wacana redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah jauh berbeda dengan pemotongan nilai uang atau sanering. Menurutnya, meski tiga angka nol dalam satuan ribuan dihilangkan dalam redenominasi, namun kemampuan atau daya beli uang itu tetap sama atau tidak berkurang. Sedangkan dalam proses sanering, kemampuan atau daya beli uang itu benar-benar hilang sesuai besaran pemotongan nilainya. Untuk melanjutkan bahasan atas wacana redenominasi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah dalam praktek redenominasi harus dilakukan perubahan tampilan uang pecahan 100 ribu menjadi hanya 100, atau hilang 3 angka 0 di belakangnya? Iya memang. Memang begitu, jadi ditarik. Betul-betul ditarik dan dimusnahkan. Yang caranya itu, kalau mau tidak bingung, itu memang caranya memang sangat sophisticated. Oleh karena yang menjadi pertanyaan, redenominasinya itu dinyatakan dalam 24 jam. Artinya mulai besok, hari ini sampai jam 11 malam, sampai jam 11.55 gitu, itu masih berlaku uang yang lama, mulai besok mesti yang baru gitu. Nah, kesempatannya untuk menukarkan kapan? Atau kalau tidak, lalu terjadi paralel kan? Penukaran boleh setiap saat. Tapi sebelum yang lama ditukarkan, masih laku. 100 ribu ya 100 ribu, tetapi orang yang membawa uang baru dengan harga 100 ya harus diterima oleh semua toko. Gitu. Nah inilah yang akan membingungkan. Tapi pastinya meski tampilan fisiknya berubah menjadi 100, namun nilainya tetap 100 ribu ya Pak Quick? Teoritis ditinjau dari sudut purchasing power parity atau apa. Jadi daya beli uang itu dibandingkan dengan barang dan jasa yang ada di masyarakat itu tidak ada penurunan sama sekali. Cuma dampak psikologis karena bingung, pedagang menaikkan harga gitu kan. Nah dalam kebingungan pasti penjual itu tidak menurunkan harga tapi menaikkan harga. Gitu. Jadi potensi kekisruhan itu yang Bapak dan kawan-kawan kritisi di DPR ya Pak Quick? Oh iya itu jelas. Itu kalau potensi itu jelas, mengingat bagian terbesar dari rakyat kita yang belum terdidik, belum paham betul. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.